بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, ana tinggal dikontrakan dengan beberapa teman laki-laki. Tetapi di kontrakan tersebut banyak fitnah seperti paha yang terbuka, musik, film, dan lain-lain. Ana belum bisa pindah dari kontrakan tersebut. Mohon saran agar ana tidak terkena banyak fitnah sampai ana bisa pindah. Saran saya, coba pikirkan seandainya antum berada di neraka. Apakah antum nunggu sampai bisa pindah dari neraka? Baru pindah gitu. Jadi kalau konsep ulama salaf dulu menganggap dosa itu seperti batu besar yang akan menimpa diri kita, kita berada di bawahnya, maka sekuat tenaga bagaimanapun caranya segera pergi dari tempat itu. Karena apa? Takut apa? Takut kejatuhan. Berbeda halnya dengan orang munafik, kata Nabi SAW, menganggap dosa itu seperti lalat. Lalat itu hinggap di hidung, kemudian dia tepiskan, ah lalat gitu kan. Jadi cuma sekedar ah, ya. Saya tidak mengatakan bahwa Anda orang munafik, tetapi mungkin belum paham bahwa dosa itu harus dipandang seperti halnya batu besar yang akan jatuh ke kepala kita. Kalau mau nunggu sampai bisa pindah, mau sampai kapan? Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Dan kemampuan untuk pindah itu sesungguhnya juga nisbi. Kalau pindahnya ke kontrakan yang lebih mahal, tentu saja tidak mudah. Tetapi kalau kontrakan yang sepadan ataupun lebih murah, ya tentu lebih mudah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan jalan keluar yang terbaik untuk antum yang bertanya, juga kepada kita semua. Yang kedua, ana mulai meninggalkan mendengarkan musik dan mengganti dengan mendengarkan murattal. Ana dengarkan saat kerja atau sebelum tidur. Tetapi dengan begitu ana kurang fokus dalam menyimak saat kerja atau tertidur dan murattal masih menyala. Apakah ini diperbolehkan? Jika ini kurang baik, apa yang bisa ana lakukan untuk mengganti musik saat kerja atau sebelum tidur? Bisa bervariasi, bisa diganti misalnya dengan ceramah. Ya. Kalau pekerjaan kita membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi, maka sebaiknya jangan menyetel murattal. Karena akan menjadikan murattal hanya sebagai sebuah hiasan tanpa didengarkan. Ya. Bisa-bisa itu hanya dianggap sebagai sebuah aksesoris dalam kehidupan. Dan Al-Quran tidak boleh dipandang seperti itu. Ustaz, apa perbedaan antara Bani Israel dan Yahudi secara syariat? Dimulai sejak zaman Nabi siapa kaum Yahudi itu muncul? Kalau sebutan Yahudi itu pasti Bani Israel. Yahudi pasti Bani Israel. Tapi Bani Israel tidak semua Yahudi. Karena bicara etnis, maka kita sebut Bani Israel. Seperti kita bicara etnis Arab. ya, etnis Arab, etnis Indonesia, etnis Bani Israel, itu etnis. Tapi ketika kita bicara dari sisi agama, agamanya apa? Yahudi. Agamanya apa? Nasrani. Agamanya apa? Islam. Jadi sebutan Yahudi itu pasti Bani Israel, tapi tidak semua Bani Israel berarti Yahudi, karena ada Bani Israel yang Muslim, ada Bani Israel yang Nasrani, ada Bani Israel yang Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Disebut Bani Israel ini adalah keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Yang disebut Israel itu Nabi Ya'qub. Jadi keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam itu disebut Bani Israel, karena nama lain dari Nabi Ya'qub adalah Israel. Dalam bahasa Ibrani, Israel. Nah, Israel itu dalam bahasa Arabnya Abdullah, hamba Allah. Ya. Ustaz, jika kita meniatkan untuk bertobat, tetapi kita tidak mengetahui tata cara bertobat menurut Islam, apakah diterima tobat tersebut walaupun hanya diniatkan saja? Niat untuk bertobat itu sudah dicatat sebagai pertobatan walaupun kita mati sebelum melaksanakan pertobatan itu. Ya. Kita dengar di dalam sejarah Bani Israel yang diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan hadisnya sahih dalam Riyadhus Shalihin dalam bab taubah, bahwa ada dulu orang yang sangat jahat, kejahatannya melampaui batas kewajaran umumnya orang jahat. Orang ini membunuh 99 orang. Pemecah rekor, mungkin kalau di sini dimasukkan rekor muri, bisa jadi. Setelah itu dia berkeinginan untuk bertaubat, datanglah kepada seorang rahib, ahli ibadahnya Bani Israel, disebut rahib. Tapi ahli ibadah itu belum tentu berilmu, dia hanya ahli ibadah, tukang ibadah, rajin ibadah. Ditanya rahib ini, bagaimana wahai rahib, saya ini pengen bertobat, kira-kira kalau saya bertobat diterima enggak tobat saya, sedangkan dosa saya udah begini banyak, saya sudah memecah rekor dalam membunuh manusia 99 orang sudah saya bunuh. Kata rahib, oh enggak mungkin itu, udah kegedean tuh dosanya, ya enggak cukup tobatmu untuk menghapus dosa-dosamu, ya. Karena membuat pesimis, ya saya mau bagaimana lagi nih, mau bertobat juga nggak diterima, ya. Ya udah sekalian aja, kente yang ke-100 berarti, dihabisinlah rahib itu sebagai orang yang ke-100. Tapi dia belum puas dengan jawaban rahib itu, ah masa sih? Maka dia datang kepada seorang alim. Orang alim di antara Bani Israel disebut Al-Habr minal Ahbar. Di antara para Habr ini, dia tanya, isinya orang alimnya lah ya, ulamanya gitu. Nah, karena dia berilmu, maka jawabannya atas dasar ilmu. Ketika Habr ini ditanya, wahai Habr, gimana saya ini sudah memecahkan rekor pembunuhan 100 orang, kira-kira saya diterima enggak tobatnya? Apa kata Habr ini? Oh iya, tentu. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Betapapun dosa kamu, kamu masih punya kesempatan untuk bertobat. Oke, sekarang segera kamu pindah ke negeri yang jauh dari komunitasmu yang biasa mengajakmu untuk bermaksiat. Sudah berniat, bertekad untuk bertobat, dia pergi dari komunitasnya. Di tengah jalan mati, Allah Azza wa Jalla mengutus dua malaikat, satu malaikatul rahmah, yang satu malaikatul azab. berebut antar mereka berdua. Oh, ini bagian saya, karena dia belum memulai pertobatannya, dia baru berniat saja. Kata malaikatur rahmah, enggak, ini bagian saya, karena dia sudah berniat untuk bertobat. Maka perselisihan mereka terselesaikan dengan pengukuran. Baik, kalau begitu kita ukur jaraknya mana yang terdekat ke arah negeri yang dia mau bertobat, atau negeri di mana berdiam dia, komunitas maksiat itu. Hanya diukur, Allah jadikan bumi itu bergeser. Tempat yang akan dia tuju bergeser mendekat ke arah jenazahnya. Maka diambillah oleh malaikatur rahmah, diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Jadi jangan pesimis dengan banyaknya dosa. Perhatikan pada surah Az-Zumar ayat 53. Kata Allah Azza wa Jal, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sampaikan wahai Muhammad kepada umatku, kepada hambaku, wahai hamba-hambaku yang telah banyak melampaui batas dalam berdosa sehingga sudah merasa pesimis, jangan kalian pesimis akan kasih sayang Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Tuh, selama kesempatan bertobat masih ada tentunya. Tapi kalau orang misalnya sudah berbuat syirik, syirik besar, sampai akhir hayatnya belum bertobat, itu berlaku yang ada di dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak berkenan mengampuni dosa syirik, dan Allah masih berkenan untuk mengampuni dosa di bawah level dosa syirik bagi yang Allah kehendaki. Tuh. Nah, adapun tata cara bertobat di dalam Islam, yang pertama adalah harus menyesali apa saja dosa kita, dari yang kecil sampai yang besar. Dan bertobat itu harus bertobat pukul rata semua dosa. Jangan disisakan, ah saya tobat dari minum khamar, tapi kalau urusan ngerokok entar lagi kita tobatnya gitu. Nah, enggak bisa itu. Ya, sebagian ditobati, sebagian masih didoyani gitu. Atau tobatnya sekarang entar besok ngulang lagi, ya. Lusanya tobat, entar ya kita lihatlah, wait and see gitu, 3 hari lagi gimana gitu. Kalau memang kesempatannya bagus dilanjutkan. Ini model-model tobat STMJ, ya. Sudah tobat, maksiat juga jalan-jalan gitu. Jadi yang pertama harus menyesal. Nah, sebenarnya PR utama ketika mau bertobat tuh adalah yang pertama ini yang paling berat. Menyesal. Tidak semua orang menyesal akan kesalahannya. Bahkan sebagian orang udah salah ngeyel lagi dan membela diri. Maka di sini dosa itu terbagi ke dalam 2 tipe. Tipe maksiat dan tipe bid'ah. Kalau dosanya dari tipe maksiat umum, itu lebih mudah untuk bertaubat. Misal, orang biasa melacur. Dia tahu di dalam hatinya kalau itu perbuatan tidak baik. Maka ketika diingatkan, dapat musibah lagi, maka dia akan lebih mudah untuk bertaubat. Beda dengan ahli bid'ah. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa kullu muhdatsatin bid'atun." Setiap kreasi baru itu nampak indah. Kreasi baru dalam cara beragama itu nampak indah, kelihatannya bagus ini. Oh, bagus kok. Kenapa dilarang? Misalnya ada orang malam, tiap malam Jumat yasinan. Ya, setiap ada orang mati malamnya sampai 7 malam tahlilan. Kalau seandainya dilarang, mencak-mencak dia bisa keluarin parang itu. Kenapa dilarang-larang? Ini kan bagus. Nah, itu dia. Ini masalahnya. Gimana dia akan bertobat sementara dia merasa itu bagus? Ini kan bagus. Masa orang baca Al-Quran gak boleh, ini gak bener ini. Jadi malah ngelawan gitu. Beda dengan orang yang minum minuman keras, membunuh. Itu akan lebih mudah untuk bertaubat. Makanya teman-teman kita kaum muslimin, sebagian teman kita kaum muslimin yang bergabung dalam barisan jamaah tabligh, ini perlu kita nasihati. Mereka kadang-kadang bangga dengan prestasi bahwa bisa mengajak orang bertaubat dari kebiasaan maksiat. Yang mereka entaskan itu umumnya preman, tukang mabok, tukang maksiat. Memang itu lebih mudah. Tapi kalau mengingatkan orang dari bid'ah, mereka sendiri tidak sadar kalau mereka melakukan banyak bid'ah. Nah, itu apa yang mereka lakukan, mereka anggap itu kebaikan. Itu susahnya. Ya. Maka dari itu dalam pertobatan itu adalah yang pertama, langkah pertama ini yang paling susah. Menyesali. Kalau kita tidak termasuk orang yang korektif, biasa mengevaluasi diri, mawas diri, apakah apa yang kita lakukan ini sudah benar atau belum? Kadang merasa sudah banyak ngaji gitu, wah kayaknya udah nih ahli surga, salafi gitu. Udah merasa gitu. Kita ngajinya juga dengan ustaz-ustaz yang jenggotnya panjang gitu, jidatnya gosong, ya, celananya cingkrang. Wah, ini udah jaminan surga gitu. Enggak, jangan berperasaan begitu. Jangan. Kita harus lebih kedepankan tawadhu' kita. Ya. Tampilan kita yang sudah benar, jangan kemudian menjadikan kita jadi ujub. Bangga diri, ya ini sudah benar nih, surga nih. Padahal ngajinya cuma seminggu sekali juga. Ya, selebihnya masih banyak yang kita belum tahu. Dan kita harus terus koreksi diri, apakah sudah benar ibadah kita. Masih banyak yang kita belum tahu. Ya. Saya punya tempat tidur. Sampai sekarang saya tidur di atas lantai tidak pakai ranjang. Kayak santri. Dan saya berpikir memang tempat tidur saya juga tidak boleh lebih mewah daripada tempat tidur santri. Jadi ya kasur paling dikasih spray gitu tidur. Tapi di sekeliling saya perpustakaan. Jadi kalau ada yang pernah bertamu ke rumah, masuk perpustakaan saya, itu sebenarnya tempat tidur saya. Itu tujuannya apa? Saya dari waktu ke waktu sebelum tidur melihat, ya Allah, segini banyak kitab dibandingkan dengan maktabah di kampus saya, dibandingkan dengan kitab-kitab yang ada di perpustakaan di Kairo, di mana, terlalu kecil ini. Tapi sedemikian, ini saya masih belum bisa membacanya semua dan menguasainya semua. Apalagi menguasainya. Itu selalu mengingatkan saya bahwa betapa kecilnya diri ini, betapa ilmu saya masih sangat terlalu dangkal. Kalaupun saya dipanggil ustadz rasanya kadang malu gitu. Ya. Tapi ya kewajiban. Ya mungkin antara ana dengan antum cuma beda tipis mungkin 11-12 gitu. Saya agak lebih duluan baca gitu. Pas hal-hal yang mungkin antum lebih duluan baca mungkin ana juga enggak tahu gitu. Mungkin ana yang harus bertanya kepada antum, ya. Sampai Nabi sendiri juga ketika ditanya tentang sesuatu kemudian beliau belum diberikan ilmunya oleh Allah, beliau jawab mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya pun tidak lebih tahu daripada yang bertanya, begitu. Kembali kepada masalah tobat, ikhwah sekalian, langkah pertama adalah harus menyesal. Untuk bisa menyesal, tahu dulu kalau itu dosa, ya. Jadi kalau enggak tahu bahwa itu dosa, memang susah untuk menyesal. Nah, setelah menyesal, maka yang kedua adalah berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulang. Kemudian yang ketiga, langkah pasti untuk meninggalkan maksiat tersebut. Seperti tadi yang pertanyaan, sapi saya belum bisa pindah. Udah tahu itu kubangan dosa. Ya, jangan lagi pakai alasan saya belum bisa pindah. Yang harus dikatakan adalah saya harus cari cara bagaimana bisa pindah. Gitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah memperbaiki diri dengan amal-amal yang soleh yang akan melebur dosa-dosa tersebut. Karena kata Allah Azza wa Jalla, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya pahala-pahala kebaikan itu, itulah yang akan mengeliminir, yang akan menip X, menghapus dosa-dosa. Kemudian kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan kalau kamu telah melakukan kejelekan, melakukan maksiat, maka setelah itu berbuatlah kebaikan, sehingga kebaikan itu yang akan menghapus secara otomatis keburukan yang pernah kita lakukan. Kalau ternyata pertobatan itu dari dosa yang berkaitan dengan hak sesama hamba Allah, seperti pernah ngambil sendal orang, karena barangkali punya prinsip ambil yang baik-baik dan tinggalkan yang buruk-buruk, datang ke masjid memakai prinsip itu, ya, ambil yang baik-baik dan tinggalkan yang buruk-buruk, maka dia bawa sendal jelek. Nah, begitu masuk masjid, barang-barang orang-orang pada ngaji, dia segera pulang, ambil yang baik, tinggalkan sendalnya yang buruk. Barangkali punya kesalahan seperti itu, maka harus mengembalikan hak orang lain. Itu pertobatan yang benar. Ini tintanya habis rupanya orang nulis nih, ya. Apa patokan kita mendapat syafaat? Satu rakaat sholat membaca Al-Fatihah atau rukuknya imam. Kita tahu dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, hadisnya sahih. Antum bisa dapati dalam Bulughul Maram hadis ini, bahwa batasan mendapat rakaat adalah rukuknya imam. Jadi kalau kita masih mendapati imam dalam keadaan ruku dan kemudian kita bisa menyusulnya, ya, maka berarti kita telah dapatkan satu rakaat. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pengantin baru mau belajar teknik. Kalau pengantin baru mau belajar teknik bercinta via internet atau YouTube porno, apakah boleh? Tidak boleh. Sebaiknya itu dieksplor lewat pengalaman pribadi berdua dengan istri. Dan itu akan lebih nikmat. Kenapa? Sama-sama bodoh, belajar bareng itu asik, ya, asik. Enggak boleh belajarnya dari VCD porno, karena itu mengandung maksiat, melihat aurat orang, ya. Di samping itu, nanti ketika berhubungan dengan pasangannya sendiri yang sah, syaitan akan menarik pikirannya kepada tontonan tersebut. bisa jadi antum akan membandingkan, aduh istri yang ku dapat ini belang-belang, sementara yang kulihat di VCD mulus sekali, gitu ya. Nah itu dosa, rentetan dosa yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka, ya. Saya sarankan kepada teman-teman kaula muda yang baru sedang mau akan atau sudah sedang baru mau akan menikah, atau bapak-bapak yang sudah baru mau akan menikah lagi barangkali, itu saya beritahukan sebuah filosofi. Saya dapatkan filosofi ini dari kiai saya dulu di Gontor. Waktu itu saya masih kelas 6. Kelas 6 itu berarti kelas 12 SMA, kelas akhir. Sebagai sebuah arahan untuk calon alumni, kami diberikan gambaran. Tapi menjadi filosofi hidupnya. Kalau kalian ingin merasakan nikmatnya naik Vespa, beli aja Vespanya dulu, jangan menghayalkan Vespa enak juga kayaknya ya, Vespa empuk tuh. Nah, 1000 kali pun menghayal dalam sehari nggak bakal bisa merasakan lezatnya Vespa. Bagaimana naik Vespa? Beli aja dulu, ah, pakai Vespa itu, walaupun agak benjut-benjut dikit, ya nggak apa-apa. Itu lebih nikmat daripada cuma menghayal 1000 kali. Pertanyaan terakhir nampaknya nih. Yang pertama, bagaimana cara berdoa yang benar? Apakah tangan diangkat atau tidak? Atau benar keduanya? Masalah berdoa itu ada saat-saat tertentu di mana Nabi tidak mencontohkan angkat tangan. Ada saat-saat tertentu Nabi mencontohkan di situ angkat tangan. Dan pada keumuman kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan arahan bahwasanya mengangkat tangan itu lebih baik. Kalau kita tahu di dalam dalil, dalam hadis bahwasanya Nabi melakukan sesuatu, beliau kok di situ berdoa tapi tidak angkat tangan, maka kita jangan angkat tangan. Contohnya apa? Kita mau masuk WC, kan ada doanya, tapi tidak ada syariatnya, tidak ada contohnya dari Nabi mau masuk WC angkat tangan berdoa, ya. Kemudian apa lagi? Keluar WC juga begitu. Masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, itu ada doanya semua, tapi tidak ada contohnya bahwa Nabi melakukan itu dengan angkat tangan. Tetapi misalnya kita berdoa di mana doa tersebut merupakan saran-saran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menunjuk saat-saat itu merupakan saat mustajab dalam berdoa seperti antara azan dan iqamah. Maka kita lakukan itu dengan angkat tangan lebih baik. Ada saat tertentu beliau angkat tangan seperti saat kunut, ya. Di waktu witir, beliau angkat tangan. Angkat tangan kita. Apalagi saat istisqa, ya, sholat meminta hujan. Kita berdoa, angkat tangan. Bila perlu itu sampai angkat lebih daripada wajah kita kalau pada saat seperti itu. Baik. Saat selesai sholat, imam berdoa, apakah kita ikut mengaminkan atau berdoa sendiri? Pada dasarnya tidak ada doa secara khusus setelah sholat, ya, tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setelah sholat kita angkat tangan berdoa, doa khusus. Itu menunjukkan bahwa orang itu tidak tahu bahwa saat mustajab di dalam berdoa bukan setelah sholat, tetapi menjelang salam. Menjelang salam, doa menjelang salam. Setelah tasyahud kemudian baca salawat, itu doa. Itu saat mustajab. Itu yang disebut dengan dubura kulli shalah. Duburnya salat. Yang namanya dubur itu adalah bagian akhir daripada tubuh. Bukan sesuatu yang terpisah dari tubuh. Nah, ini kadang sebagian orang salah memahami, disebutnya dubura kulli sholah, dilaksanakannya setelah salam. Setelah salam sudah enggak ada urusan dengan sholat. Bukan bagian dari sholat. Kemudian, doa yang mustajab juga ketika sujud. Maka berdoalah banyak-banyak ketika sujud. Nabi SAW menyatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Posisi terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah saat dia bersujud. Fa aktsiru fihi minad du'a, maka dari itu perbanyaklah kalian berdoa ketika sujud. Fa qaminun ayyustajab lakum, karena sangat memungkinkan doa pada saat itu diijabah. Adapun setelah salat tidak ada. Jadi baik imamnya maupun makmumnya perlu dipahamkan. Mungkin mereka belum paham. Kalau diberi tahu bahwasanya ada saat-saat tertentu yang mustajab doa itu, dibangun atas dasar dalil. Ketika sujud, menjelang salam, kemudian ketika antara azan dan iqamah setiap sholat, justru lebih banyak kesempatan itu. Ketika sepertiga akhir malam, ketika kita lagi puasa di siang hari, perbanyak kita berdoa, apalagi menjelang berbuka. Nanti sebentar lagi Ramadan, ini manfaatkan. Ya, ini perihal Ramadan, jadi kita biasanya tiap Ramadan hanya ngaji 2 kali. Ya, jadi Sabtu sore, tapi tidak ba'dal maghrib. Kalau Ramadan, kita ngajinya dari jam 5. Ya, jam 5 ya. Jam 5, setengah 5. Oh gitu, boleh. Semoga aja Allah berikan kemampuan kepada saya untuk bisa sampai di sini setengah 5, insya Allah ya. Jadi kita bersiap-siap setengah 5 di sini nanti Ramadan, setengah 5 sore. Ya, manfaatkan untuk menuntut ilmu. Dan menjelang maghrib ini ada saat doa yang mustajab. Ya, kata Nabi SAW, inna lissaimi inda fitrihi da'watan la turaddu. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu memiliki kesempatan doa yang tidak akan ditolak, yaitu menjelang berbuka puasa. Jangan menjelang berbuka jalan-jalan nyari kolok, nyari ini, wah kurang kerjaan ya. Maka DKM ini juga bagus, ini DKM An-Nasr saya lihat dari tahun ke tahun untuk gerakan berbuka bersama ini ya. Mereka Masya Allah ini jibakunya sampai berlebih, kadang saya lihat di panitia itu berlebih, sampai anak-anak jalanan apa tukang sapu di jalan apa tukang parkir dan sebagainya bisa ambil. Ini harus dikembangkan, harus dilestarikan kebaikan-kebaikan seperti ini. Kita dukung dan kita doakan semoga DKM masjid ini diberikan hidayatul taufiq, diberikan kemudahan dalam menjalankan program-programnya yang sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Saya kira cukup dulu untuk malam ini, kita sudah sampai jam 8 limit ya. Kita lanjutkan insyaallah pada Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.